pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Alun, berita pagi edisi hari ini 13 September 2016 dibacakan oleh saya Ilham dan Ardiansyah. Kebakaran di Kabupaten Kota di Aceh, seorang lansia meninggal. 52 desa di Aceh Utara belum cairkan dana desa. Ajudan Gubernur Aceh dipukul pembawa proposal. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Losmawe, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Losmawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, 5 rumah di Jalan Petuha Ali, Desa Tumpuk Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Loksmawe, Senin siang hangus terbakar. Sekitar 1 jam kemudian, 3 warung di Desa Mata Mamplam, Kecamatan Pesangan Biren juga dilaporkan mengalami musibah serupa. Dari Biren, reporter Serambi FM melaporkan, tidak ada korban jiwa dalam kedua musibah pada Hari Raya Idul Adha tersebut. Dari Loksmawe dilaporkan kebakaran mengakibatkan 17 jiwa kehilangan tempat tinggal hingga terpaksa mengungsi. Informasi pihak kepolisian, api awalnya berasal dari dapur salah satu rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Upaya pemadaman melibatkan warga dan 6 unit armada pemadam kebakaran. Sayangnya kelima rumah itu tak terselamatkan. Sementara di Desa Mamplam Pesangan Biren, 3 warung berkonstruksi kayu yang terbakar adalah milik Sofianur, Khairul, dan bengkel sepeda motor milik Adi. Saat terbakar, ketiga warung itu sedang tutup. Sudarlun, kebakaran yang terjadi di Gampung Lambaruskep, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, pada malam takbiran Idul Adha menyisakan duka bagi keluarga korban termasuk masyarakat. Ini disebabkan meninggalnya seorang perempuan lanjut usia yang sedang menderita stroke sehingga tidak mampu menyelamatkan diri saat api berkobar. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Kebakaran itu terjadi persis di kompleks perumahan Pak Isa, Lorong Bak Panah 2, Dusun Inti Jaya. Korban meninggal adalah seorang perempuan berusia 75 tahun bernama Hafsah. Salah seorang cucu almarhum sempat pingsan melihat kondisi sang nenek sehingga bersama-sama jenazah korban dilarikan ke RSU Zainul Abidin. Saat peristiwa itu, korban diduga tengah terbaring di tempat tidur karena menderita stroke. Dugaan lainnya, api diprediksi berasal dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu kamar rumah yang ditempati keluarga Ibrahim. Sudarlun, pencairan dana desa untuk 52 desa dalam 12 kecamatan di Aceh Utara hingga kini belum bisa diproses. Alasannya, ke 52 desa belum mengajukan anggaran pendapatan dan belanja gampung kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah setempat. Dari Loksukun, Jafarudin melaporkan. Kepala DPKKD Aceh Utara M. Nasir menyebutkan, desa yang belum mengajukan APBG paling banyak berada di Kecamatan Tanah Jambuai, yakni 16 dari 47 desa. Sementara desa yang sudah menerima dana desa tercatat sudah sebanyak 745 desa. Dana untuk 745 desa tersebut disalurkan sebelum megang Hari Raya Idul Adha, sedangkan yang dalam proses pencairan tercatat 46 desa. M. Nasir menambahkan pencairan dana desa harus sesuai kebutuhan atau berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016. Di antaranya membuat surat perintah pencairan, serta adanya pencatatan dalam buku kas umum dan pembantu. Sudarlun, Kementerian Badan Usaha milik negara akan mengoperasikan kembali maskapai penerbangan Merpati Airline. Rute penerbangan Merpati akan diberlakukan ke sejumlah bandara Indonesia termasuk Aceh. Kompas.com melansir. Pengamat dari Arista Indonesia Aviation Center, Arista Atmaji, menyambut baik rencana pemerintah ini. Menurutnya, Merpati Airlines itu penting bagi Indonesia untuk mempercepat konektivitas ke daerah. Alasannya, Merpati Airlines mempunyai rute yang menjangkau ke pelosok daerah, di mana maskapai lain belum siap. Arista mengungkapkan Merpati Airlines juga bisa menggerakkan kembali industri penerbangan Indonesia. Sebelumnya, Kementerian BUMN menempuh jalan privatisasi untuk menghidupkan kembali Merpati Nusantara Airlines. Rencananya jika proses ini rampung dibahas di DPR dan telah mendapatkan investor, Merpati sudah bisa terbang kembali tahun depan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun, pemerintah Indonesia meminta tambahan kuota haji kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan memanfaatkan kuota tidak terpakai pada tiga negara yakni Filipina, Jepang, dan Singapura. Menurut Presiden Joko Widodo, permintaan kuota haji tersebut sudah dibicarakan dengan Wakil Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. CNN Indonesia melansir. Pembicaraan itu terjadi saat keduanya menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Huangzhou RRT pekan lalu. Hasil pembicaraannya, Jokowi yakin akan ada tambahan kuota haji bagi Indonesia. Namun Presiden Jokowi menegaskan bahwa jumlah penambahan kuota haji untuk Indonesia ini belum bisa dipastikan. Alasannya hitung-hitungan pemerintah Arab Saudi belum disampaikan ke Indonesia. Saat ini, Sudahlun, pemerintah Arab Saudi masih memangkas kuota jamaah haji Indonesia sebesar 20% dari kuota normal. Secara nasional, Kementerian Agama mencatat ada 3 juta orang yang sedang mengantri berangkat haji. Sudahlun, ajudan Gubernur Aceh Muzakir Hamid diinformasikan dipukul oleh pemohon proposal yang hadir di open house pendapa Gubernur Aceh Senin pagi. Informasi yang diperoleh Serambi, kasus pemukulan dilakukan oleh Abdul Samad, warga Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Misra Nasri melaporkan. Sumber-sumber kepolisian menyebutkan pemukulan itu diduga berkaitan dengan proposal yang ingin diajukan oleh Abdul Samad. Ada informasi Abdul Samad sempat menanyakan bagaimana harus mengajukan proposal Gubernur Aceh. Jawaban Muzakir Hamid yang meminta Abdul Samad agar mengajukannya ke bagian Biro Umum diduga menjadi pemicu aksi tersebut. Sesuai arahan Gubernur, kasus itu agar ditangani pihak Polda Aceh. Pasca kejadian itu, Muzakir Hamid yang akrab disapa Ustadz itu langsung menuju ke Sigli untuk suatu keperluan. Sudahlun kerap beraksi dengan mencuri sepeda motor di Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh, RD, akhirnya diringkus polisi. Oleh Polresta Banda Aceh, RD yang masih berusia 24 tahun disebut sebagai spesialis pencurian sepeda motor di kampus Darussalam tersebut. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. RD diketahui berasal dari Langsa. Ia ditangkap pada Sabtu siang pekan lalu saat bertemu pacar adiknya di kampus tersebut. Kapolsek Syahkuala AKP Ashari Hendrik menyebut bahwa pelaku juga merupakan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Banda Aceh. Menurut Ashari, pihaknya telah lama mengintai pelaku yang terakhir mencuri satu Honda Beat warna putih di halaman parkir Fakultas Dakwah UIN Araniri. Penangkapan ini sendiri bisa dilakukan berkat koordinasi yang baik pihak keamanan kampus dengan polisi. Dalam pengembangan, polisi menemukan 20 pasang plat kendaraan dan 70 kunci sepeda motor di kos pelaku. Polisi mengamankan 2 unit sepeda motor hasil curian. Kepada polisi, RD mengaku sudah 4 kali mencuri sepeda motor dan menahan 10 sepeda motor hasil curian. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 13 September 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.